Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala alladhi ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah usulus sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah pada pembahasan ta'atu ulatil umur, wajibnya taat kepada para pemimpin. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, was-sam'u wat-ta'a lil a'immati wa amiril mu'minin al-birri wal-fajiri wa man wali al-khilafah wa ijtama'an nasu alayhi waradu bihi wa man ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada amirul mukminin, pimpinannya kaum mukminin, pemerintah, khalifah, presiden. Wajib mendengar dan taat baik pemimpin tersebut bir wal fajir, orang yang bertakwa yang baik atau orang yang fajir fasik. Maka barang siapa yang sah memimpin khilafah dan manusia bersepakat di atas kekhalifahannya dan ridho dengannya, maka wajib kita mendengar dan taat, dan mereka disebut dengan khalifah atau amirul mukminin. Mereka disebut dengan khalifah atau amirul mukminin, sekalipun seandainya dia menjadi pemimpin dengan pedangnya yang dia menangkan, yakni dia menggulingkan pemerintah atau penguasa sebelumnya dengan pedangnya, lalu kemudian pemerintah pimpinan sebelumnya jatuh, kemudian dia mengambil alih, maka tetap ketika manusia berkumpul dengannya dan ridho dengannya, maka dia disebut dengan khalifah atau amirul mukminin, sekalipun dia merebut dengan cara ghalabah, dengan cara kekerasan atau kekuatan. Nah, berkata syarih Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala di dalam menjelaskan ucapan Imam Ahmad ini, as-sam'u wa ta'atu lil amir li amiril mu'minin birrihim wa fajirihim wa majtama'at 'alaihimul ummah wasala ila martabatil khalifah wasala bis-sayf kharaja ala imam qablahu wa taghallaba alayhi thumma qamat dawlatuhu la yajuzul khuruju alayhi. Wajib mendengar dan taat pada penguasa kaum mukminin yang bertakwa atau yang fasik fajir. Barang siapa yang umat manusia bersepakat menyatakan bahwa orang tersebut mencapai tingkatan khalifah dengan pedangnya, dia menjatuhkan pimpinan sebelumnya dan dia berhasil, kemudian setelah itu dia memimpin daulah khilafah tersebut, negara tersebut, maka la yajuzul khuruju alaihi, tidak boleh untuk memberontak kepadanya. diharamkan memberontak atasnya. Li'annaka idza kharajta 'alaihi marratan thaniya takhruju marratan thalitha wa takhruju marratan rabi'ah wa tusbihu al-ummah fi sara'in min kharijin ila kharij lal asla la al-aslu la yajuzu al-khuruj fa idza sallata Allahu 'ala hadzal insan man kharaja 'alaihi wa intasara 'ala dawlatihi wa qama 'ala anqadhihi daulatan jadida fayajibu an yaqifa al-muslimuna 'inda hadzal hadd wa yusallimuna al-qiyada li hadzal mutaghallib. Naam, karena kalau kita memberontak untuk kedua kalinya, artinya datang orang ketiga untuk menggulingkan kembali penguasa yang kedua, ini diharamkan sebagaimana haramnya pada yang pertama tadi untuk menggulingkan pemerintah. Yang kedua haram, yang ketiga haram, dan seterusnya haram. Akan tetapi seandainya yang memberontak tersebut dengan kekuatannya berhasil menjatuhkan pemimpin sebelumnya dan dia naik menggantikannya memimpin daulah tersebut, maka sah dia dikatakan sebagai khalifah, sebagai amirul mukminin yang wajib untuk sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, dan tidak dibenarkan yang lainnya untuk memberontak, atau haram untuk memberontak yang berikutnya lagi dan seterusnya, karena akan membuka peluang seandainya itu dijadikan sebagai dalil, sebagai alasan tentang bolehnya, maka ini akan menyebabkan umat fi sara'in, ya, di dalam pergolakan dari satu keadaan kepada yang lainnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Naam, umat akan menjadi korban umatul Islam dengan cara-cara yang seperti itu. Maka asalnya la yajuzul khuruj, haram untuk memberontak menjatuhkan pemerintah. Naam, asalnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sallallahu ala hadzal insan man kharaja alaihi wa intasara ala daulatihi. Seandainya Allah menghendaki sebagaimana yang kita katakan, ya, digulingkan kemudian naik orang yang berikutnya, maka wajib untuk kaum muslimun taat dan menjadi masyarakat yang dipimpin oleh orang tersebut, oleh yang memenangkan, ya, pertarungan tadi, oleh yang memiliki kekuatan tersebut. Wajib bagi kaum muslimun untuk menjadi masyarakat yang taat dan mendengar atas perintah-perintahnya, kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa hadzal mutaghallib sawa'un ja'a an tariqil ikhtiyar wasyura wal bai'ah aw ja'a an tariqil ghalaba wasala ila al imarah bis sayf wa asbaha lahu syauka wa asbaha lahu quwwah barakallahu fikum yajibu an taslama wa yajibu an taslama lahu wa tuhkim dima'al muslimin fa hadza sawa'un kana barran aw kana fajiran tajibu lahu ta'ah. Naam, sistem atau cara kepemimpinan di dalam Islam ada beberapa cara. Bisa dengan cara ikhtiar, dipilih, ya, imam sebelumnya langsung menunjuk imam yang akan menggantikannya, khalifah yang akan menggantikannya. Ini cara, salah satu cara dalam menunjuk atau memilih pemimpin. Naam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar, menunjuk untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah. Bisa juga dengan cara syura, musyawarah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah yang akan menjadi khalifah setelah beliau, Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Maka dengan jalan musyawarah. Nah, kalau di zaman kita ya DPR, MPR, mereka adalah ahlu syura. Ya, akan tetapi wajib untuk memilih orang-orang yang berada di dalam MPR, DPR, MPR ini atau ahlu syura ini, orang-orang yang berakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan orang-orang yang fasik, fajir, bukan pula orang-orang yang ghairu akil. Naam, atau ahlu dunia dan lain sebagainya, atau orang-orang politik yang menghalalkan dusta untuk mencapai tujuannya. Haram menunjuk orang-orang yang seperti ini menjadi ahlu syura, karena akan menghasilkan kerusakan, kehancuran negara. Akan memilih orang-orang yang tidak pantas untuk dipilih. Naam, sehingga ahlu syura ini adalah orang-orang yang akil dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau disebut juga dengan ahlul halli wal aqd. Kemudian cara yang ketiga yaitu wal bai'ah. Dengan cara membaiat. Ya. Salah seorang yang disepakati untuk kemudian dia menjadi pimpinan, dibaiat langsung oleh kaum muslimin, ya, maka dia sah menjadi khalifah dengan baiat tersebut. Atau yang keempat, dengan cara ghalabah, dengan cara kekuatan. Jadi memaksa dengan kekuatannya untuk menjadi pemimpin dan menggulingkan pimpinan sebelumnya. Ya, dengan pedang, dengan syaukah, dengan kekuatan. Maka semua cara ini sah untuk menjadi khalifah. Wajib untuk kita menerimanya dan wajib untuk kita tidak memberontak, karena memberontak itu akan menghancurkan dan menyebabkan tumpahnya darah kaum muslimin. Nah, menyebabkan tumpahnya darah kaum muslimin dengan melawan pada penguasa yang bertakwa atau penguasa yang fajir. Wajib tajibullahu ta'ah, ketaatan dalam yang ma'ruf, adapun dalam maksiat kita diam, ya, tidak melawan, tidak, kita diam tapi tidak melawan, tidak taat tapi tidak melawan, diam. Kalau kita diperintah untuk bermaksiat, misalnya kita diperintah dipaksa untuk sogok menyogok yang haram, yang kedua-duanya masuk neraka, ar-rasyi wal murtashi kilahuma finnar, yang sogok, yang menyogok dan yang disogok, kedua-duanya di dalam neraka, kata Rasulullah. Kalau presiden memerintahkan kita untuk sogok menyogok ini, tidak boleh kita taat, tapi kita diam dan tidak melawan. Naam. Demikian pula kalau khalifah memerintahkan kita untuk melegitimasi, mengesahkan rumah-rumah pelacuran, tempat-tempat pelacuran atau khamar. Naam, maka ini juga haram untuk kita taat. Kita diam. Tidak menjalankan tugas tersebut, tapi tidak mau lawan. Naam, demikian pula kalau kita diperintahkan untuk membuka pabrik khamar atau pabrik rokok, juga ini adalah haram, tidak boleh taat, karena semua itu dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan kaidah yang sering terulang-ulang, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di zaman sekarang tidak ada yang selamat, ya. Orang-orang yang berada di dalam di bawah kepemimpinan khalifah atau presiden, ya, atau di bawahnya menteri dan seterusnya sampai pada tingkatan camat, lurah, desa, hampir seluruhnya tidak ada yang selamat daripada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita wajib untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya untuk mewujudkan dan mencamkan sedalam-dalamnya kaidah ini, agar tidak taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wajib taat kepada pemimpin, tetapi kecuali dalam maksiat. Kita diam, tidak menjalankannya, tapi tidak memberontak, tidak melawan, sehingga tidak membuat keributan. Naam, diam. Iya. Kalau mengharuskan kita dipecat, maka kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan apa yang di sisi manusia dari presiden atau di bawahnya dan seterusnya. Tapi kita mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkannya, kita diganti, dipecat, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kaidah yang kedua yang juga harus dipahami dan dicamkan oleh kaum muslimin, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah mesti akan menggantinya yang lebih baik. Nah, dengan sabar dan yakin. Dengan sabar dan yakin. Nah, maka mesti Allah akan menggantikan yang lebih baik. Al-Khawariju wa-Rawafid wa-Ghairuhum qad yuwafiqunahum idha kana birran. Idha kana barran. Wa qad la yuwafiqunahum idha kana Abu Bakrin laisa barran 'inda ar-Rawafid, wa Umar kadhalik laisa barran 'inda ar-Rawafid. وعلي ليس برا عند الخوارج لكن الصفات في العموم لا يخالفون فيها كونه برا لكن يخالفون في الفاجر. نعم, خوارج, روافض dan selainnya kadang mereka يوافقونهم يعني mencocoki الخوارج dan روافض ini mencocoki ahlu sunnah di dalam ketaatan kepada penguasa kalau penguasa itu baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qad la yuwafiqunahum idza kana Abu Bakrin, dan terkadang mereka tidak mencocoki ahlus sunnah dalam ketaatan kepada penguasa kalau penguasanya itu adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar menurut rawafid, rafidah, syiah, rafidah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Abu Bakar bukan orang yang bertakwa, Umar bukan orang yang bertakwa di sisi rawafid, sehingga ya tidak boleh taat, bahkan haram untuk taat. Bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, bagaimana mau taat kepada kepemimpinan keduanya, kepada kekhilafahannya. Naam, demikian pula kepada Ali bin Abi Thalib. Menurut Khawarij, beliau bukan orang yang bertakwa. Kalau Khawarij, Khawarij ini lawannya Rafidah terhadap Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib, Rafidah diagungkan, ya, sampai pada tingkatan disembah. Kalau Khawarij, dicela, bahkan ya dibunuh Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij. Naam, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah bukan orang yang memiliki keutamaan, bukan orang yang bertakwa, sehingga tidak boleh taat dengannya, wajib memberontak dengannya. Dan itulah kenyataan yang ada pada Khawarij. Mereka memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Naam, sehingga Ali bin Abi Thalib membunuh mereka, ya, Khawarij ini, hingga dikenal dengan perang Nahrawan. Naam, di mana Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij ini kurang lebih 12.000 orang. Naam. Ya, dan sebagiannya bertobat sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib setelah didebat oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Baik. Al-muhim bahwasanya Khawarij, ya, mereka memberontak kepada penguasa. Adapun Ahlus Sunnah, mereka taat dan mendengar kepada para penguasa yang baik ataupun yang fasik, selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Naam. Walakin yukhalifuna fil fajir. Al-khalifatu al-fajir al-jair al-zalim al-fasiq. Hadza ma dama lam yakhruj min dairatil Islam fala yajuzu al-khuruju alayhi bihalin min al-ahwal. Ahlus Sunnah, sekalipun pemimpin itu fajir, jahat, zalim, fasik, selama dia masih belum keluar dari daerah Islam, maka tidak boleh memberontak padanya dalam keadaan apapun. Naam. Berbeda dengan ya Rawafid dan Khawarij. Kalau mereka lihat pimpinannya fajir sekalipun belum keluar dari Islam, wajib memberontak. Naam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib taat sekalipun dia fajir, selama dia masih muslim. Kalau dia keluar dari muslim, dari Islam, tidak sholat misalnya, halal dan boleh untuk memberontak, tetapi dengan syarat-syarat. Kalau ya tidak menimbulkan madarat yang lebih besar daripada maslahat, boleh. Tapi kalau madaratnya lebih besar daripada maslahatnya, maka haram. Sekalipun dia pemimpin kafir, kita diam, menunggu sampai pada keadaan kaum muslimin punya kekuatan, ya, dan terlihat secara kekuatan ini, penilaian dari sisi kekuatan ini, perbekalan ini bisa untuk memberontak kepada penguasa tersebut. Naam, maka pada saat itu kita lakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah yang kafir tersebut. Naam, wa warada fi dzalika hadits katsira, dan telah warid hadis yang banyak dalam permasalahan ini, wajibnya taat sekalipun penguasa itu fajir, zalim, fasik, tapi dia muslim, wajib taat dan haram untuk memberontak. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, bayana Rasulullah ala sami wa ta'ah fil usr wal yusr wal manshat wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi' al-amra ahlahu hatta taraw al-kufra al-bawah. Naam, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di dalam sahihnya pada nomor 1709. Naam, Rasulullah sahabat yang meriwayatkan hadis ini ya menyatakan, wallahu alam, sahabatnya Ibnu Umar atau Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. beliau menyatakan bayatna Rasulullah, kami berbayat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat. Dalam usr wal yusr, dalam kondisi sulit atau dalam kondisi mudah, dalam kondisi mansyab sehat segar, atau dalam kondisi makrah, kondisi yang kurang baik. Naam. Atau ala atharatin alaina, atau pada kondisi kita dizalimi, diambil harta kita. Naam. Dipenjarakan. Iya. Kami membaiat Rasulullah untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada para penguasa dalam segala kondisi. Naam, kondisi susah, senang, kondisi sehat atau sakit, senang atau benci, dalam kondisi dizalimi, diambil, dipukul, dipenjarakan atau diambil hartanya, dirampas. Wajib taat, tidak memberontak. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, dan tidak boleh kita mencabut ya satu perkara ini dari ahlinya. Maksudnya tidak boleh kita memberontak, menggulingkannya hingga terlihat kekufuran yang nyata. Artinya kalau belum nampak kufur yang nyata, berarti tidak dibenarkan untuk melawan. Naam. Fala yajuzul khuruju alaihi mahma balagha minal fisq. Tidak boleh sama sekali melawan, memberontak bagaimanapun tingkat kefasikan yang terjadi pada diri penguasa tersebut. Demikian pula dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, kata Rasulullah. Faman ankara faqad salim, wa man kariha faqad bari, walakin man radhiya wa taba'. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Qala la ma sallu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim pada nomor 1854 di dalam sahihnya. Naam, kata Rasulullah, innahu yusta'malu alaikum umara, akan diangkat atas kalian para pemimpin umara. Fata'rifun wa tungkirun, kalian mengetahui perkara yang ma'ruf pada dirinya, pada kepemimpinannya, dan kalian juga akan mengetahui perkara yang mungkar dalam kepemimpinannya. Faman angkara, maka barang siapa yang mengingkari kemungkarannya, faqad salim, sungguh dia telah selamat. Yakni dia ingkari dalam hatinya, dengan hatinya, maka orang ini selamat. Waman kariha faqad bari, dan barang siapa yang membenci kemungkaran tadi, membenci dalam hatinya, faqad bari, sungguh dia telah berlepas diri tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani kemungkaran para pemimpin kita ingkari dan kita benci dalam hati. Ya. Kita tidak memberontak. Yang berdosa kata Rasulullah adalah walakin man radhiya wa taba, yaitu orang yang ridha dan mengikuti kemungkaran tersebut. Ini yang berdosa. Kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hubungkan dan kita kaitkan dengan hadis yang lain. Di sini menunjukkan bahwa yang mengingkari kemungkaran para umara itu selamat dan terlepas dari tanggung jawabnya. Dalam keadaan ini adalah selemah-lemah iman Ini adalah selemah-lemah iman yang Rasulullah katakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Berarti di sini, ya, kita mengingkari dengan hati selemah-lemah iman. Naam, kemungkarannya para pemimpin, ya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyatakan selamat pada orang yang mewujudkan selemah iman ini? Nah, karena kalau dia mengingkari dengan lisan, lebih-lebih dengan tangan, ya tentunya ini menimbulkan madarat yang a'zam wa a'zam, yang lebih besar, ya. Sehingga di sini tersirat makna bahwa, ya, mengingkari kemungkaran para pemimpin diharamkan dengan kekuatan, juga dengan lisan, yaitu berbicara di apa, di atas podium, ya, atau di surat kabar ditulis, dibeberkan segala aib pemerintah, kekurangannya. Naam, maka ini menimbulkan madarat yang lebih besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hanya, ya, menganjurkan pada kita terhadap kemungkaran para pemimpin ini dengan apa? Dengan hati, mengingkari, ya, dan membenci dalam hati. Maka kita sudah terlepas dosa dan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Yang berdosa siapa? Adalah yang ridha dan mengikuti kemungkaran tersebut, yakni ridha dengan hatinya dan dia amalkan dalam bentuk perbuatannya, sekalipun dia ingkari dalam hatinya tapi dia amalkan dalam perbuatannya, maka ini berdosa. Naam, berdosa orang yang seperti ini sekalipun dia ingkari dalam hatinya, kecuali kalau dia dipaksa dan madarat kalau dia tidak mengikutinya, mengamalkannya, ya, dibunuh misalnya, dibunuh atau dizalimi keluarganya, ya, ini bentuk-bentuk darurat yang harus dia terkadang mengamalkan secara paksa dalam rangka meninggalkan madarat yang lebih besar tadi. Naam. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah. Ya, di sini lebih menguatkan lagi. Ya, para sahabat yang hadir di waktu tersebut, ya, berkata, "Tidakkah kami memerangi para pemimpin yang melakukan kemungkaran-kemungkaran tadi ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "La, jangan, masallu, selama mereka masih sholat." Nah, di sini berarti ukurannya adalah selama mereka masih sholat berarti mereka muslim. Haram untuk memberontak atau melawan. Nah, ini ukurannya. Kalau keluar dari Islam halal, tetapi dengan syarat-syarat. Nah, dengan syurut, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Naam, famadamu yusalluna fala yajuzul khuruju alaihim. Selama mereka masih salat muslim tidak boleh keluar memberontak. Kaifa idza kana yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yahuj? Bagaimana lagi kalau pemimpin itu salat, puasa, zakat, berhaji? Naam, lebih-lebih lagi. Ya, seandainya dia meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, tapi dia sholat, khalas, tetap ini haram untuk melawan dan memberontak. Apalagi kalau ditambah dengan puasa, zakat, haji. Naam. Wa yu'minu kullu hadhihi al-umur lil muslimin. Wa yu'minu kullu hadhihi al-umur lil muslimin wa yu'minu lahum at-turuq wa ila akhirih. Kaifa hadha? Apalagi kalau pemerintahnya itu memberi keamanan pada kaum muslimin, pada perkara-perkaranya kaum muslimin, membukakan jalan-jalan kaum muslimin dan seterusnya. Naam. Lebih utama lagi, lebih haram. Naam. Ya, melawan dan memberontak padanya. Naam, subhanallah. Ya, kalau kita lihat presiden kita sebelumnya Pak Soeharto. Naam, bagaimana jasa-jasa dan kebaikannya. Ya, juga bahkan pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Naam. Ya. Membuka jalan kebaikan untuk kaum muslimin. Kemudian orang itu memberontak. Naam, alangkah dosa dan durhakanya mereka. Naam, cukuplah membangun masjid di seluruh dunia. Ya, masjid untuk kaum muslimin. Ini adalah amalan yang besar, yang tidak semua orang diberi taufik dan hidayah untuk beramal dengan seperti ini. Naam, juga bagaimana beliau memudahkan jalan haji. Bahkan beliau sendiri berhaji. Naam. Ya, ini juga adalah kebaikan. Naam. Yang wajib untuk kita syukuri dan kita berterima kasih. Dan kita doakan semoga dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naam. Juga dari sisi kesungguhan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Ya, belum kita persaksikan yang semisal dengan beliau. Naam. Ya. Bagaimana rasa aman yang ada pada kaum muslimin, ya, di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Naam, dibanding dengan yang sekarang, kerusakan di mana-mana. Hampir kita mengatakan, ya, tidak ada lagi keamanan kecuali sangat sedikit. Naam. Sehingga nasallallahu assalamu alafiyah, ini adalah akibat, ya, daripada perbuatan kaum muslimin sendiri, sehingga Allah timpakan musibah dan cobaan yang seperti ini. Naam. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggantikan dengan yang tidak lebih baik. Ya. Daripada beliau, ya, rahimahullah wa yaghfiruh. Naam. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuninya. Amin. Ya, sebagian mereka berdalil bahwa berapa banyak jiwa yang terbunuh di tangannya. Naam. Ketahuilah bahwa jiwa yang terbunuh itu adalah memang pantas untuk dilakukan, untuk diperangi. Karena mereka orang yang dikhawatirkan merusak keamanan negara. Ya, dari kalangan Khawarij, orang-orang yang memberontak dikhawatirkan. Sehingga ini sikap pemerintah yang benar dalam mengantisipasi, ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa merusak, naam, stabilitas keamanan negara, ya, dari berbagai sisi, maka diamankan, naam, orang-orang yang seperti ini. Ya, ini ijtihad dari seorang pemimpin. Mudah-mudahan dengan ijtihadnya dia dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa adalah orang yang membunuh tanpa ada alasan. Naam, ini orang yang majnun, orang yang gila. Membunuh orang tanpa ada alasan yang syar'i. Tidak ada sebab. Ini namanya orang majnun. Adapun pemerintah yang melakukan itu dengan melihat maslahah. Naam, ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tidak bisa dijadikan dalil untuk kemudian kita memberontak. Naam. Taib. Kemudian kata beliau, hafizahullah, aina nahnu al-an minas-suriyin al-mawjudin al-an. Aina hum min qawlihi la ma sallu. Ar-rasul yanhahum la ma sallu. Ma annahum farratu fi kathirin minal insan. Wa qala la ma sallu. La ma qala la ma aqumus salata wa atuz zakata wa hajju ila akhirih. Akan tetapi Rasulullah mengatakan la ma sallu. Limadha? Li'anna al-khuruja yatarattabu alaihi mafasid. Dhiya' al-Islam wa dhiya' al-muslimin wa ihlakil ummah wa ihlakil harth wan nasl wa intikahil a'rab wa idlalil muslimin wa id'afihim hatta yasbahu luqmata luqmatan sa'igha li'ada'ihim idhan al-khuruj ba'da khuruj ba'da khuruj. Naam, mana kita, kata beliau hafizahullah, dibanding dengan pemberontakan-pemberontakan orang-orang sekarang. Naam. Ya. Mana mereka di sisi dalam apa menerapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ma sallu. Tidak boleh memberontak selama mereka masih salat. Naam. Ya. Padahal mereka ini farratu fi katsirin minal Islam. Ya, bermudah-mudah meninggalkan banyak dari perkara-perkara Islam. Tetapi selama mereka salat tidak boleh diperangi. Naam, Rasulullah tidak mengatakan selama mereka salat, zakat, haji, tidak. Tapi Rasulullah hanya mengatakan selama mereka salat. Sekalipun dia meninggalkan zakat, haji dan seterusnya, tetap tidak dibolehkan. Marah mereka sekarang ini para pemberontak. Naam. Justru orang yang sholat, yang zakat, yang haji, dia diperangi oleh mereka. Naam. Ini menunjukkan al-jahl. Ya, kejahilan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, atau punya ilmu tetapi irtakaba al-ahwa. Ya, lebih condong kepada memenuhi hawa nafsunya. Naam, dibanding mengikuti syariatul Islam, maka pemberontakan apapun bentuknya menimbulkan mafsadah, akan menghancurkan Islam, kaum muslimin, menghancurkan umat, menghancurkan kebun. Naam, tanaman-tanaman kaum muslimin, kebun-kebun, menghancurkan harga diri Arab, menghinakan kaum muslimin dan melemahkan. Naam, hatta yasbahu luqmatan sa'igha li'adaihim. Hingga ini menjadi sebab, ya, makanan empuk bagi para musuh-musuh mereka sendiri. Naam, dengan cara memberontak, merusak keamanan, membuat kekacauan, sehingga ini menjadi peluang untuk kemudian musuh-musuh kita dari kuffar akan menyerang kita dan menyantap kaum muslimin. Naudzubillah. Kalau ya kerjanya hanya memberontak, demo. Nah, sama sekali tidak memberikan maslah. Maka ini menunjukkan jahil atau irtikab al-ahwa. Nah, dua kemungkinannya, jahil atau dengan mengikuti hawa nafsunya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.